Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan birahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan, ya Rahimu ya Rahman, ya Daimal Ihsan. Amma ba'd, sadat al-habaib wa sadat al-masyayikh wa bimuqaddimah fadilatil habib Muhsin As-Sagaf, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid din wa dunya wal akhirah. Para habaib, para kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun ta'zimaken, forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ingkang kita hormati, kepala desa sekitar yang berkesempatan hadir, spesial Mas Muslih, kepala desa terpilih untuk yang kedua, Desa Rendeng, bersama keluarga yang berbahagia, sahabat-sahabat Banser yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, bapak, ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sangat kula hormati, kula tersenani, rahimakumullah. Dalu menika Pak Lurah ngawontenaken syukuran sekalian mengkhitankan putranipun. Kula sampeyan dijak ngaji. Ngaji niku penting. Kula sampeyan ora bakal iso dadi wong apik nek ora ngaji. Dawuhe Kanjeng Nabi, "An-nasu rajulani, alimun wa muta'allimun. La khaira fi man siwahuma." Wong sing ana harapan dadi wong apik niku cuma kalih. Nomor setunggal alimun. Wong alim tegese wong sing iso ngaji. Nomor kalih wa muta'allimun. Wong sing gelem ngaji. Najan ora iso ngaji utawa urung iso ngaji tapi gelem ngaji. Liyane loro niku la khaira. Ora ana kebagusane. Alias wis ora iso ngaji, katik ora gelem ngaji, sak lawase ora bakal iso dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji niku perintah. Kalau sampean diperintah ngaji, gelem ngaji entuk ganjaran. Gak gelem ngaji dosa. Pokoknya ngaji, paham gak paham, pokoknya ngerti gak ngerti, pokoknya iso gak iso, pokoknya gak iso ya wis, pokoknya gak paham ya wis, pokoknya gak ngerti ya wis, pokoknya tunggale gak warek ya wis, pokoknya mangan engko lak warek-warek dhewe. Paham mboten? Gak warek ya wis, pokoknya mangan engko lak warek-warek dhewe. Gak ngerti ya wis, pokoknya ngaji engko lak ngerti-ngerti dhewe. Wong ngaji niku prinsipe kaya tanduran. Tanduran niku sing penting gelem diincepno. Tanduran apa wae nek gelem diincepno, engko ditukulno godhong karo Gusti Allah, ditukulno kembang, ditukulno buah. Mbok ra digatekno kok. Lho wong rendeng kok gelem ngaji, gelem diincepno nang gone pengajian. Engko karo Gusti Allah ditukulno godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulno kembang rupa rezekine lancar. Akeh sedulure, ditukulno buah rupa uripe barokah. Lho sebalike tanduran kok gak gelem diincepno. Kuwi bedheke mok loro, nek gak garing mesti bosok. Tanduran nopo ae diincepno kok gak gelem, niku nek gak garing mesti bosok. Lah wong rendeng kok gak gelem diincepno nang gone pengajian, nek gak garing mesti bosok. Wis to sugih ra karoan, katik gak ndukung pengajian, gak tau gelem melok ngaji, titeni nek gak garing mesti. Lah nek sampean duwe tangga nang sugih omahe tingkat papat, mobilnya mewah jejer-jejer, tanahnya searat-arat, tapi ora tau ndukung pengajian, ora tau gelem ngaji, ora usah meri sampean. Gua apa meri wong ngono? Ya ora usah pengen. Sampe nek liwat ngarepe omahe sret melengoso, bosok ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Terus saiki ayo doa ngenangen dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki nggih kula sampekno ten pundi-pundi. Ad-dunya darul amal la jazaa'a wal akhirah darul jazaa' la amala. Donya iki panggonane amal, ora ana balesan. Akhirat iku panggonane balesan, ora ana amal. Dadi para rawuh donya niki panggonan kanggo amal. Ngamal apik, ngamal elek kenek ten donya niki. Wong donya niki alam bebas. Sampeyan bebas nglakoni amal apik, sampeyan bebas nglakoni amal elek. Ora ana efek nang donya iki. Modelmu kok kaya apa yang bantah? Ana wong nglakoni amal apik kaya apa ning donya iki? Nggih dereng nampa balesan apa-apa saking Gusti Allah. Ana wong nglakoni amal elek kaya apa nang donya iki? Nggih dereng nampa balesan napa-napa saking Gusti Allah. Mergo balesane amal apik lan balesane amal elek boten dikekno ten donya tapi dikekno benjing ten akhirat. Para rawuh, dadi umpama nang donya iki ana wong apik ibadahe, apik akhlake, apik sesrawungane, ten donya niki nggih dereng nampi balesan napa-napa. ana wong asale mlewarat terus sruwegep qiyamul lail angger bengi tahajud hajat witir tahajud hajat witir ngono kuwi ora kok terus dadi sugih mboten sregepa tahajud hajat witir angger bengi nek asli mlarat ya tetep banter to nek asli mlarat ya tetep mlarat mergo ganjarane tahajud hajat witir ora dikekno nang donya dikekno benjing ten akhirat ana wong wedok asale lawemu terus sregep maca Quran seminggu khatam saulan khatam ping papat angger ulam khatam ping papat menunggu kok terus dadi langsing ya ora mbok khatam Quran balak-balik nek asli lemu ya tetep lemu kadang malah bau terser ora ning geret-geretane ana cah lanang wireng kaya cah kuwi kuwi lho sing ngisore wet keres lho cah wireng terus srawegep wiridan nanti-nanti gawanane tasbih ngelewer nanti puter terus tasbih wer wer wer wer wer wer wer wer wiridan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer terus malah dadi kuning nyora sregepa wiridan nek asli ireng ya tetep kadang tambah gosong mergo ganjarane maca Quran, ganjarane wiridan, mboten diparingno ten donya, tapi diparingno benjing ten akhirat. Niki tak aturno supaya sampean gak salah paham. Engko nang sampean salah paham. Aku melok zikir terus nunggune Bib Muhsin, Rotibul Haddad rutin kaya pancet melarat ae. Berarti Bib Muhsin ini ra mandi, kualat nek ngomong ngono. Engko nang wiridanmu tujuanmu pengen sugih. Wiridan zikir kuwi ora ndadekno sugih. Woi, emboh. Terusno to ora iki kok. Salat bareng kuwi ora kok terus ndadekno sugih. Ana wong seru wegep salat perkara utange akeh. Anggite salat iso kena nggo nglunasi utang. Bapak ngono, wong sak Indonesia salat kabeh, Allahu Akbar lunas. Semono uga sebalike. Ana wong nawakal ra karuan ning donya iki, ahli maksiat. Ya dereng nampi balesan apa-apa, wong e ya ora apa-apa, mendeles. Ana wong wedok hobine ngrasani. Enten apa mboten? Enten ki wong e teko kok. Aku ngerti, pokoknya wangi saiki nganggo kudung rupane abang. Ngerasani ke sedina oleh pitulas, oleh songolas. Pokoknya bendino yang ngerasani wong. Wis hobi-hobi. Halo, ngono kuwi ora kok terus dibales nang donya penek tukang rasan-rasan terus untune merotoli, ilate melungker. Intil-intile rontok ya ora. Ya tetep iso etek-etek, tetep iso ewek-ewek. Wong siksane ngrasani niku ora dikekno ten donya, tapi dikekno benjing ten akhirat. Tangan iki lho dikek nyolong, dikek nyopet, dikek nduduli bokong. Ya ora ciker, ya ora kiting. Niki bocah enok kene iki. Ya tetep iso operasi kok. Wong siksane nyopet, nyolong, duduli bokong kuwi ora dikene nang donya sok mben nang akhirat ngapunten, ngapunten ya terus umpama iki ngambung bojone tangga ngono kuwi late irunge ora gruwung sapa ngomong tambah halus kuwi siksane ora dikene nang donya benjing ten akhirat ngapunten nggih, ngapunten ana wong lanang zina ngono ku barangnya ya ora buklek. Ya tetep apik wong kena dinggoneh. Mergo siksane kuwi ora dikekno nang donya, dikekno benjing ten akhirat. Nek donya iki mboten nggone balesan. Donya niki nggone amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ringkes-ringkes mawon. kenek kowe ora melok nyangoni rasah cerewet ae. Arek ngrungokno umek. Kula niku sakjane wayah istirahat niki. Enane tigang dinten Jember Lumajang Banyuwangi sambung tigang dinten Kendal Semarang Pekalongan sambung wingi Kalimantan telung dino iki wayahe istirahat perkosa karo Mas Musleh pokoke diselakaken ngaji ten gen kula aku yang menjawab wani piro wayah istirahat larang istirahat wayah kanggo waktu kanggo keluarga waktu kanggo santri tak dipaksa kon rene menengo mungkin sampeyan takon kena apa balesane amal apik gak dikekno nang donya balesane amal elek yo gak dikekno nang donya jawabane sebab donya ora kamot dinggo wadah donya ki umpama dinggo adahe ganjarane wong mukmin siji ae lho Bu ora kamot donya ki umpama dinggo ngadahi siksane wong kafir siji ae rakamot contoh ya nek donya rakamot dinggo ngadahi ganjarane wong mukmin siji salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat niku dawuhe Kanjeng Nabi nilaine kan khairun minad dunya wa ma fiha luweh apik timbang donya sak isine menrungokno salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat niku dawuhe Kanjeng Nabi nilaine luweh apik timbang donya sak isine. Dekek donya ya ora kamot wong ngeluwi donya sak isine. Iki salat sunah qobliyah subuh rong rakaat ping pisan sing nglakoni wong siji. Wis ora kamot. Padahal wong rendeng tok lho rata-rata anger ape salat subuh kan mesti nglakoni salat sunah qobliyah rong rakaat sik. Nggih napa nggih? Preketek nggih hop. Subuh ya keseng jam songo. Soliver to subhi rokate ini mustak bila lagi belati kerinan lillahi ta'ala. Lene sing lakoni sholat sunah kau beliau subuh rong rokaat niku tiang kata. Yang nemen rakamot teo. Wong bingung lakoni pisan tok wong siji ya serakamot. Le, sampaian maca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Niku tamlaul mizan ngebeki timbangan amal padahal timbangan amal ki loro lah sak siji timbangan amal siji kuwi luweh amba timbangane pitung langit pitung bumi masyaallah lu ngono kok ana sing ngarani zikir wiridan bid'ah tahlilan bid'ah wong bento to kuwi sing ngomong mbok ngerti mbok ora ngene bapak-bapak sampeyan ngetutno mayit tekan kuburan selesai pemakaman niku sampeyan oleh hadiah ganjaran emas gede nih sak kirot le sak kirot kuwi rong gunung kuwi ngetutno mayit tekan kuburan ping pisan oleh emas rong gunung ngetutno ping 5 kaya 10 gunung ngetutno ping 10 oleh emas pirang gunung 20 kuwi nek wong biasa nek modern sak piro gununge modern ya ora kamot Indonesia iki ngadai gununge modern rendeng ora kamot mulane balesane amal apik boten diparingno ten donya mergo dinggo adah ora kamot semono uga donya iki umpama dinggo ngadai siksane wong kafir sitok boten cukup conto ya ana wong wani ninggal sholat fardu katik jarak tanpa udur wani jarak ninggalno sholat fardu ping pisan tok lho niku disiksa nganggo rantai teko geni neraka mongah-mongah dawane rantai niku 70 dira dadi wonge dicangap rantene disogrokno cangkeme belesekno terus srok srok serok terus tembus ngisor ya apa jenenge ya dubur kok iki ngomong silet jare saiki apa to ya tembus kuwi Bareng wis muntup-muntup. Apa ya muntup-muntupnya? Terus dibatek kok ngisor geradak. Ususnya berodoli. Jeroane korat karep. Padahal rantai niku, rantai niku bentuknya lak bolong-bolong. Niki sak plong tok ya. La wudi'at halqatun minha 'alal ard la ahraqatha. Umpama sak plong rantai iki diselehno bumi, bumi iki kobong, gosong. Gak ada kehidupan. Segara sat alas entek kewan mati kabeh. I padahal sak plong tok. Ninggal salat fardu ping pisan. Padahal wong kene sing wani ninggal salat fardu enten apa mboten? Kata wonge teko ndongso ngisor wit pokoke. Pancene wonten sebagian amal niku saking apike ten donya niki diicipi ambune ganjaran. Mboten ganjarane, mboten balesane. Diicipi ambune siksa. Mboten siksane, nembe ambune mawon. Nek ganjarane tenanan ya ora kamot. Dadi mok diicipi ambune tok. Kaya niku lho Bu, anak kok mulyakno wong tuwa. Anak kok nyenengno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, niku bakal digawe enak uripe sak anak turune. Tenanan. Dadi sapa wae nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, bakal enak uripe sak anak turune. Tenanan niku, niku dereng balesan. Nembe ambune tok. Ngerti to ora ya? Neng ambune ae wis kaya ngono, ndahne yo ganjarane sing tenanan kaya apa. Ya Allah, ora ngerti ya wis, ora ngerti ya wis. Lho sebalike, anak sampai nglarani wong tua, wani nang wong tua, nentang wong tua, bakal loro uripe sak anak turune. Ya tenanan, najan anake hebat, pangkate dhuwur, sugih blegedu, pawinter, ilmune sundul langit, saking pintere sampai iso ngeraji entut. Ngeraji angin wis umum kok. Nglarani wong tuwa, wani nang wong tuwa, ngremehno wong tuwa, nentang wong tuwa, aja arep-arep urip enak. Sak anak turune lara. Lho niku dereng balesane lho. Dereng seksone lho, nembe ambune. Pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah terus, sakniki nang donya iki dikengken apa? Ternyata kula sampean urip nang donya iki tugase mok dikon dadi wong apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al shalaha nafsik. Ora ngerti ya wis kok. Sampeyan lek nyuwun nang Allah, ora usah aneh-aneh, ora usah neko-neko. Nyuwuna dadi wong sing apik. Pokoke usaha dadi wong sing apik. Dadi wong lanang ya dadi wong lanang sing apik. Dadi wong wedok ya dadi wong wedok sing banteri to sayang. Dadi guru ya dadi guru sing dadi lurah ya dadi lurah sing dadi bakul ya dadi bakul sing dadi petani ya dadi petani sing dadi tukang gawe celengan ya dadi tukang gawe celengan sing wis to lah dadi apa wae pokoke dadi sing apik. Kula sampean nek wis apik disenengi karo Gusti Allah. Allahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku seneng karo wong sing apik. Mulane kula sampean iki dikongkon usaha disenengi Allah. Dikengken usaha supaya disenengi. Aradallah antakuna mahbuban la muhibban. Gusti Allah ngersakno sampeyan niku dadi wong sing disenengi, ora dikon dadi wong sing seneng. Zaman kok do ngingeti wong lemu iki. Putune ngantuk. Malah aku ora diurusi. Kuwi nek nekate ape mulih ya manggon tengah mengko. Diterusno mboten iki. Eh, kula samane dikongkon usaha dadi wong sing disenengi, ora dikongkon dadi wong seneng. Penak endi to? Seneng karo disenengi. Penak disenengi. nek disenengi niku mesti api, tapi nek seneng urung karuan api. Iya ya ngekek pemahaman wong kene iki. Wong seneng ki urung karuan api, tapi nek wong disenengi mesti api e. Mesti api e. Sampeyan umpama diomongi bojo ngene, Bu. Bu. Umpama sampeyan diomongi bojo ngene, Dek. Aku pengen iso seneng karo kowe. Atimu piye ngono? Aku iku pengen iso seneng karo kowe. Mbah ya ana yaene kok ra iso seneng. Piye atimu ngono? Cece, lah nek bojo sampean ngomongi ngene, Dek. Dongakno, Dek ya. Aku pengen sampeyan senengi. Aku pengen usaha piye carane supaya aku sampeyan senengi. Beda napa mboten? Beda. Lah wis saiki ngene. Kula sampean lek pengen dadi wong apik, dikengken nyonto wong sing paling apik. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanul kamil, manusia sempurna, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pokoke urusan nopo wae lek gelem nyonto Kanjeng Nabi mesti bener, mesti apik. Nah, terus Kanjeng Nabi niku pesen nang kula sampean. Ben iso dadi wong apik. Di apa wae mesti apik, angger gelem manut pesene Kanjeng Nabi. Mergo iki Kanjeng Nabi dipesen karo Gusti Allah. Terus dipesena nang gone kula sampean. Dadi guru, angger gelem manut iki mesti dadi guru sing apik. Dadi apa wae wis pokoke, dadi polisi, angger gelem manut pesen iki mesti dadi polisi sing apik. Dadi lurah, angger gelem manut pesen iki mesti dadi lurah sing apik. Nomor 1, kengken hub bul masakin dikongkon seneng tur ngancani wong randuwe. Kula sampean niku nek pengen dadi wong apik dikongkon nyenengi, dikongkon ngancani wong melarat. Ayo saiki tak takoki sik, dijawab nek ora dijawab tak tinggal mulai. Sampean seneng ndi duwe kanca melarat karo duwe kanca sugih? Moh ora jawab, seneng ndi duwe kanca melarat karo duwe kanca sugih? Yo yo yo. Karo wong sugih ya seneng, karo wong melarat ya luweh seneng. Lagi umpama sampeyan diundang kajatan. Mungkin nek ngarani kondangan apa kajatan? Kondangan. Umpama sampeyan diundang kajatan utawa diundang kondangan. Sing ngundang wong loro dinane padha jame bareng, sing siji sing ngundang wonge melarat, sijine sing ngundang wonge sugih. Ngono kuwi sampean milih nekani undangane wong kok ngono ya, milih nekani undangane wong melarat. Nek sing undangane wong sugih sampean wakilno njaluk sepura ora iso teko. Mergo mentingno undangane wong kok ngono ya. Sampeyan duwe anak perawan. Oh, ayu. Top, sing jelas ra kaya bukane lah. Bukane mek ngono. Dilamar cah lanang loro. Padha apike akhlake. Sing siji cahe anake wong melarat. Siji anake wong sugih. Sing sampeyan trimo anake wong kok ngono ya. Tapi Kanjeng Nabi merintah kula sampean kon mentingno wong melarat. Dadi nek ditamoni wong sugih karo ditamoni wong melarat, yo pentingno wong melarat, minimal padakno. Aja kolek sing namu wong sugih, monggo. Bingung nata kursi, bingung nyuguhi. Bareng sing namu wong melarat, ngono golek lungguh dhewe ngono. Embah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kene apa? Kula sampean kok dikongkon nyenengi wong melarat, dikongkon ngancani wong melarat. Ngeten, Bu. Wong melarat niku nek dikancani seneng. Berarti ngancani wong melarat sampean nyenengno wong melarat. Lah nyenengno wong niku ibadah. Nyenengno wong niku oleh ganjaran. Dadi sampean ngancani wong melarat oleh ganjaran, mergo wonge seneng. Soalnya wong melarat iki kan rapat nek duwe kanca. Ya kancane ya sing setel padha ora gableke. Nang sampean kancani kan sop weneng wonge. Nyenengno wong rungokno to. Niku ganjaran. Nek wong sugih, sampean kancani rapat seneng. Mbah ngono. Sampe nek ra ngandel ya, nek ra ngandel. Sampe namu, wis namu. Nanggone wong melarat karo nanggone wong sugih. Engko reaksine lak ra padha. Sampe namu nanggone wong melarat isuk-isuk, asalamualaikum, waalaikumsalam. Lah sampean, Mbak. Guyu wonge kok. Kene mlebu kene cerita lewekoh. Guyu. Terus sampean namu nanggone wong sugih. Engko lak wonge ra patek guyu. Mecucu eng. Neng apa kok rene? Modelnya rontok wedi ngono. Ternyata wong sugih jereh kok. Mbah wedi apa ngono. Wedi apa? Lho kulino. Tibake kendel wong melarat karo wong sugih. Wong sugih iku wedinan. Mulane rata-rata wong sugih nek mbangun omah dipageri rapet. Kadang temboke dawur wedi. Wong melarat ya kependel gawe omah ya dag-dagan. Dak balas ora wedi. Wong sugih ape metuwe wedine ra karuan. Kunci sampai double pitu. Laci dikunci siji, lemari dikunci, lawange kamar kunci, ruang tengah eneng lawange kunci neh, ruang tamu eneng lawange kunci neh, gerbang eneng lawange kunci neh. Masya Allah, bingung gawa kunci. Wong melarat lunga ya balas ora mikir kunci. Ambok dak-dakan ya tawenan. Paling kelangan ya kucing rembes. Nih, sama namu tengah wengi yo. Goleki yo, wong sak rendengi goleki. Wong sing uripe paling melarat dhewe. Goleki omahe, terus omahe tengeri, sret. Bar ngono goleki wong sing paling sugih dhewe. Omahe tengeri, sret. Terus sama namu jam 12 bengi. Jajal sampean namung nggone wong melarat totoken lawange tok tok tok tok asalamualaikum dibukakno napa mboten bukakno gagenan lek bukakno eh kok dalu-dalu eneng apa ya gekno wedang barang ngono suguhi marneng kerupuk upil sak duwene metu kabeh ayo lagi sampean jam 12 bengi namung nggone wong sing paling sugih mang dodoken lawange tok tok tok tok bukakno napa mboten ambok nganti drijimu pritil ora arah dibuka. Nomor loro. Alon-alon ae. Wong sugih niku pinter golek duwe. Mulane wong sugih iki duwe akeh. Mergo pinter golek. Rungokno to sayang. Wong sugih pinter golek duwe. Mulane wong sugih iki duwe akeh. Mergo pinter golek duwe, tapi dongane gak mandi. Nek wong melarat kuwi ora pinter golek duwe. Mulane wong melarat iki ora patek ndek duwe. Dhe'e ra pinter golek duwe. Rata-rata wong melarat iki awet melarate. Nek kuwi wong sing guyu-guyu kuwi. Ya nemen pengene sugih tapi ora keturutan. Mergo ra iso golek duwe, awet melarate. Tapi nek ndonga mandi lho balik neh, Mbae. Bar ngetur putune. Ya ora apa-apa. Timbangan yang ngompol no kono, prosokku tapi nondi mbak, ngono ku lo bu ane nondi, melorom bae, jenengan yo gelem mawon to mbak, tugasnya jenengan nih biar ngerumat bu ane, saiki tekan putu bareng kok jenengan rumat. Mbah kok keploro putu. Udah timbah gitu penak-penak nuripe biyen wis lara ngomong mbokane saiki wis ditambahi putune kalah karo pitik ora eneng mbah pitik ngomong putu ora eneng wis nontengok-tengok makane yo mentuwa lho Asline makane isin ngono. Sampeyan ae, Mbok. Aku roh rencanane wong kok. Iki diterusno napa mboten niki? Lah kula sampean iki butuh donga sing mandi to. Dongane wong melarat. Rapatek pinter golek duwe, tapi dongane mandi. Ngene iki wong sing melarat-melarati terus mikir. Lah nek pancen dongane mandi yo. Aku tak ndonga njaluk sugih, tapi ya ana yaene ndonga kok ya ora sugih-sugih. Jere dongane mandi. Ngene Bu. Wong melarat dongane mandi. Kuwi nek ndongakno wong liya. Ndongakno awake dhewe ya biasa. Saman ngerti ula? Mbah ra nyaut tok. Ula sing ndek upas lho, nyembur liyane ya. Kelepek-kelepek, mbok wedhus disembur. Gelimbung. Sapi lho disembur. Geletak. Tapi nyembur awake dhewe menter. Yang ngono ku nasibe dongane wong melarat, yang ndongakno wong liya mandi. Tapi lek ndongakno awake dhewe ra mandi. Mangkane. Nasib, nasib. Ya tunggale guru ya pinter ngulang anake wong liya to Bu. Ya apa enak anak-anak sudah paham apa belum? Kalau belum paham silakan bertanya, jangan sampai malu bertanya karena malu bertanya sesat di jalan. Awen angkon ngulang anake dhewe ra ngarah dunung ngulang anake dhewe kadang ngomongane welek diwaca goblok ngono kok penjahit pawinter nggekno klambi wong liya apik-apik modele tapi sampean delok penjahit rata-rata klambine dhewe lak welek bolong-bolong kadang daster bokonge sak mene ngepir pisan dika mlaku iso ndut-ndut nggekno klambi wong liya ya apik-apik. Oh, leh bayaran ngono. Tukang gak ngono lek gekno omahe wong yo apik-apik. Tapi rata-rata tukang ning omahe rong dadi. Nggih, bojone tukang ngeklek. Wes-wes. Iya. Terus kena apa kula sampean dikon ngancani wong melarat? Ngene, Bu. Wong melarat iki nondonya nasibe rontok kalah karo wong sugih. Ngene apa mboten? Wong sugih no donya ki apa-apa ndisiki. Wong melarat no donya iki apa-apa keri. Bangun omah wong sugih ndisiki, tuku kendaraan wong sugih ya ndisiki. Rungono to. Mantu wong sugih ya ndisiki milih. Wong melarat apa-apa keri wong tuku HP ngenteni second no. Bangun omah ya keri, tuku kendaraan ya keri, mantu yo keri, ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi, terus dikelompokno. Lah sampeyan no akhirat diwalik Bu ambek Gusti Allah niki keadilane Gusti Allah. Ana wong sugih ahli ibadah, ana wong melarat ahli ibadah, padha apike. Ngoten niku benjing ten akhirat, mlebune swarga dhisik wong melarat. Kaceke 500 tahun. Yo suwe kok 500 tahun. Dadi sing melarat-melarat iki wis mlebu swarga sik ambek bojone, wis seneng-seneng wis guyon yo, ya wis kramas, ya wis playon yo. 500 tahun gak wis bolak-balik. Iki sing mbok guyu sing ndi to? Oh, kramas. Oh, sing sugih sik dikelentang ning mahsyar. Totalan suwe 500 tahun. Nah, wong melarat niku benjing apa mlebu swarga iki didhawuhi ngene ambek Gusti Allah. Hei wong melarat-melarat, awakmu biyen nang donya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikno, nang mlebu swarga dhisik. Cuma golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengno kowe. Wong sugih-sugih sing tau nulung kowe, goleki jaen mlebu swarga. Gawaya wong melarat sampean. Lil fuqara daulah fil akhirah. Wong melarat akhirat duwe kekuasaan. Apa mlebu swarga ya gawaya kandha-kandha sing sugih. Surane ya, aku nang swarga sik. Ayo, sapa sing melok? Ayo, ngono. Kau ayo. Wong sugih sing ngantri daftar pengen melok ya sak pawirang-pirang. Aku melok. Pak Lurah. Apa Pak Lurah? Aku melok. Eling-eling. Aku apik to ora? Alah, biyen ngekeki dhuwit njaluk dicoblos kok. Misale, Terus alah rasa keplok ora penting. Terus eling gak aku mbiyen tau dikei sarung karo Pak Lurah. Aku tau disangoni karo Pak Lurah. Ayo. Ngono. Pokoke sing sugih-sugih ngantri. Aku melok. Sopo iki? Camat. Delok kacamatan. Oh iya camat iki kacamatan. Deleng-eleng tau ngekei apa ambek aku. Nah, terus eleng tau mbok ngekei apa? Wis gak apa-apa. Ngono. Pak Kapolsek. Aku melok. Mau aku tau mbok tilang kok. Ngono. Ora ya matur suwun aku mbok tilang. Soale aku ora heleman. Kuwi umpama nek aku sampe tiba, ndase pecah prok. Pinter kaya apa ya malah lola. Terus eling, iya dijak. Ngono. Yang soge. Aku melu dik, mah medit ngono kok. Aku utang mbok Semayan, telung dino ngemper rambut kae. Saiki apa melok nyimut men wae. Ngono rasakno wae. Malane saiki lek mung soge nang mau wedit jarno. Wis to sok omben ancam men. Teteni wis sok omben akhirat. Aku mau mbok tunuti. Alhamdulillah sing mlarat iso guyu. Nomor loro, serasa suwe-suwe. Loh, iki ana sing luwih penting. Rungokno to kok. Kula sampeyan dikongkon silaturahim. Apa iku? Nyambung sana. Aja nganti pedhot sana. Urusan apa ae? Masalah apa ae? Aja nganti pedhot sana. Apa makne trimo beda pilihan kepala desa? Beda calon. Enten mboten sing gara-gara beda calon terus ora rukun ambek sanake? Mosok. Terusno nek pengen puret nasibmu. Aja sampe medhot sana. Soale sambung sana, sambung kalih Gusti Allah. Pedhot sana, pedhot karo Gusti Allah. Lah wong iki nek pedhot karo Gusti Allah, naudzubillah. Mbok ibadah kaya apa? Nguwak kabeh. Mergo pedhot karo Gusti Allah. Walaupun ahli salat wis to, lek sujud sampe bathuke benjut, mbah min asari sujud, mbah min asaril karpet, zikir sampe lambene jedir, poso bendino sodak konyahnya. Tapi karo sanak kok ra rukun, karo dulur kok ra rukun, ngguwak ibadahnya. Walaupun budal kaji tiap tahun, budal umroh seminggu ping 5, kan omahe Mekah. Karo dulur lenara rukun gua ibadah yang kutullah qati arrahimin walau mata jaufal ka'bah. Allah melaknat wong sing medhot sana walaupun matine nang jero ka'bah sajidan dalam keadaan sujud. Ya wis posisi sing paling top to san sujud nang jero ka'bah matine tapi kok pedhot karo sana gua ibadah wong endung wiluk wong. Ana pokoke ndek wilok ngene. Wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak saestu. Aja sampai pedhot karo sana. Mosok gara-gara buah balik ora imbang ngene. Ya kok ra eling. Kono mantu nek ku ngekeki ora karuan. Nyunatno nek ku ngekeki ora karuan. Aku ndek gawe lembancik omahku lek ora. Enten napa mboten? Ngacung. Ngene iki ibu-ibu ana sing aku sakjane iki ya pengen kaya wong-wong ngono iso rukun ambek sanak-sanake. Aku nek ndelok wong-wong rukun-rukun ambek sanak anu ku ya suweneng ya pengen, tapi sanakku ora kenek tak jak ngono. Sanakku ki atos. Sanak kuwi pancen dudu wong. Leh, Bu. Sampeyan nek digudha karo sana, aja kaget. Sampeyan nek diganggu karo keluarga, dilarani karo keluarga, ra usah kaget. Ya wis ngono kuwi. Leh, Embah. Sing ganggu sampean iki akeh-akeh dudu wong liya, tapi sanae. Ngono ku para nabi yang ngono kok. Le. Sing godho perjuangane Kanjeng Nabi, sing ganggu dakwahe Kanjeng Nabi niku sapa? Ya sanak-sanake dhewe. Dilmu kok kaya ora ngandel to. Lah kaya pamane Kanjeng Nabi to. Nabi Yusuf diguwakno tengah alas, cemplungno sumur. Niku sinten sing nyemplungno Nabi Yusuf teng kene sumur? Dulure dhewe to, Bu. Lah Habil dipateni Kobil. Lah Kobil ki apane Habil? Dulure. Dadi nek sampean berjuang kok diganggu karo sanak, diganggu karo bateh, family, ora usah kaget. Ya wis ngono kuwi gawane. Tapi apa-apa no sanak tetep, dulur tetep, tangga ya tetep. Paham napa mboten? Mergo aneh. Wong iso guyon karo kancane, padahal kancane iki wong liya. Lho karo dulure dhewe lho ora iso guyon. Angger petuke sitoke nyaprut, sitoke betutut. Angger petuk dulure raine ngelumpuk cangkem mirung bathuk dadi siji. Lambene lincip. Padahal nek karo wong liya karo kancane iso guyon lekek-lekek. Lho karo dulure dhewe iki lho ora iso guyon. Enten napa mboten? Makene apa-apa kok eneng ya. Malah enek wong ngene. Aku mergawe penak mbek wong liya timbangane ambek dulure dhewe. Padha-padha mergawe ya penak mbek wong liya timbang mergawe ambek dulur dhewe. Lho, ngonten niku enten apa mboten? Kena apa kok ngono? Sakjane ya ora kena apa-apa. Taman pengen ro sebabe. Oi. Kula sampean niki duwe musuh. Jenenge setan. Setan niku anake sapa nangis? Kowe nang dijejeli pentil. Kuwi anger urung mbok jejeli ra ngarah meneng. Pengapesane ya kuwi kok. Cakem kene. Astagfirullahalazim. Eta pengapesane ya mok kuwi kok. Mbok kebuti kaya apa ya ra ngarah meneng. Apa ya ana pengapesane? Irung metu geteh mimis nang ngerem petuk pengapesane ra ngarah mampet kok. Mbok kae kapas sak piro ae tetep milih getahe. Jejeli kain tetep milih getahe. Mbok pasangi baut ukuran pas ya, tetep milih getahe. Cor tetep milih getahe. Bareng dikae godhong suruh plek plek plek plek mampet mergo kenek pengapesane. Ana pengajian kok ning bocah nangis. Karo bukane meneng meneng meneng ngene iki lho. Meneng. Bu isin ngene iki. Ra ngarah meneng apa maneh mbek dicowetoti. Meneng ta ra? Meneng ta ra? Meneng ta ra? Tambah banter, pengen meneng. Wis ta anger urung lah ngono nanti bukakno ngono. Wah, bocah cilik rewel pengapesane dijejeli. Dan itu berlaku untuk bapake. Bapake katek rewel nang cepet jejeli. Tunggale wong wedok bareng ngono kuwi. Wong wedok katik nggondhok mlakune sringkut-sringkut centiet, sledot-sledot, sringkut centiet. Mlebu kamar lawang tutup jebret. Non jero langsung blek mengkurep. Gayane wong wedok nggondhok ngambek iki mesti mengkurep. Lah wong wedok wis mengkurep ngono ku to cutik-cutikane angel. Angel Pak, mbok cutik nggo linggis iki lho ora kena. Apa maneh linggis mundhek. Wong lanang cerdas ya ora usah golek cutik. Golekno pengapesane apa gendelno dhuwit. Rasa kakek ngomong delek pinggire plek tinggal metu nang bali lungguh mek rokokan. Enteni 15 menit. Engko eneng wong metu kok kamar klemer klemer klemer. Lewat nang ngarepe sampeyan seje san. Gekno kopi to piye? Gek meng yo sringkut sringkut sentiat sledot. Bareng kena pengapesane yo gekno kopi to piye? Kekel wonge wong kulino ngono. Oh ngandel to meneng saiki wis jejeli kok. Bu. Wis rungokno rungokno. Ya Allah. Wis wis sampean aja pisan-pisan ngomongno eleke ya tangga apa maneh dulur, apa maneh sanak. Wis, aja pisan-pisan ngrasani sanak, aja pisan-pisan ngomongno eleke sanak. Sampeyan nek ngomongno eleke sanak, kuwi padha karo sampeyan kandha-kandha wong akeh lek sampean kuwi sanake wong elek. Umpama ya iki umpama, sampean duwe gawe gedhen, Mbak Yune sampeyan dhewe ora moro. Tangga-tangga kan ya kaget. Dek, sampean digawe kaya ngene gedhen-gedhen anak aku karo ketok Mbak Yune sampeyan. Ngono ku sampean kudu tutupi, omong napi aku ya ora ngerti kok. Ya mbah wong Mbak Yuku ki asline ya apik ambek aku, wong ra neng apa-apa aku ra digawe kaya rene-rene. Paling ngene iki dheke ya duwe masalah, kesusahan, cuma aku ra dikandani, mergo dheke ngerti nek aku duwe gawe aku ya repot. Nek asline wong ambek aku ya apik. Ngono. Nek wong rendeng kan gak dia gawe gede nang Mbak Yune ra teko ditakoni tangga. Dek, sampean digawe kaya ngene aku ora ketok Mbak Yune sampean. Masak lagi roh. Ya ngono kuwi kelakuane. Pancen Mbak Yuku ngono watu. Berarti sampean adike. Ya krikil sampean. Sak karepku to. Iki ben dadi wong api. Halo. Halo. Diterusno napa mboten? Nomor loro, nomor telu. Moh. Isin aku ngene. Kula sampeyan dikongkon ngakeh-ngakehno syukur. Wis cah wireng sing nang kene gak mengke to. Supaya akeh syukure ana carane apa? Anadru ila manduna dikongkon ndelok wong sing sak ngisore aja ndelok wong sak dhuure tapi ndelok wong sing sak ngisore rata-rata wong sing ndelok sing sak dhuure to padahal nek masalah donya nuwun sewu masalah donya ki bener wong biyen sawang si ngertos sawang sinawang kene nyawang kono jere penak kono kono nyawang kene jere penak kene iki nyawang kae jere penak kae kae nyawang iki jere penak iki ayo dijawab sampean nyawang uripe wong sing kaya Anwar Zahid sampean ndelok wong kaya aku ngene iki menurut sampean penak napa mboten munggah rene aku genteni ayo sing ngomong penak munggah rene iki nyoh-nyoh mikir nyoh wis tak engko pek kabeh sak apa-apane nek kowe ngomong penak nek munggah rene genteni iki age tok nyoh iki kowe praktek ngomong lagi 2 menit bentongi watu wong kowe. Penak piye? Resikone ra karo-karuan wong kaya aku. Kula ngomong ya, prucut apa salah ucap iso dadi kasus besar. Apa meneh aku kan wong terkenal. Salah ngomong resikone ra karuan. Lah kula ngulangi ngaji wong sakmene akeh, ribuan. Sing tak sampekno salah. Akhirnya dipikir bener karo jamaah dilakoni lah aku berarti lah nyasarno wong sak pirang-pirang menyesatkan wong sak pirang-pirang resikone donya akhirat mulane nek bayarane larang ya pantes kan kan resikone donya akhirat le sepurane sepurane nek cangkemmu kan gak beresiko nah kowe mbok njeplak kaya apa yo ora beresiko mulane ya murah. Penak piye to donya iki sawang sinawang. Urung karuan wong sugih uripe luwih penak timbang wong melarat. Bener. Kadang sing tumpakane Mercy Brebes mili sing numpak becak iso lincak-lincak. Oh, sing turu hotel tengel-teleng, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh. Kuwi nondonya, sing kena musibah kadang tambah bunga, sing oleh hadiah tambah dosa. Eneng lho kena musibah tambah bunga. Ya ora ado-ado ngrendeng dhewe kok. Kena musibah banjir bungae ra karuan oleh bantuan mi, oleh sembako. Lah nek di syuting mlebu TV dadam guyang-guyu. Iki kena musibah ra tambah bunga to, mesti susah kok guyang-guyu mek dada-dada. Oleh hadiah kadang tambah susah. Contoh ya, eneng wong melarat kaya ndi ya wonge? Rotong wis. Oleh hadiah umroh tambah susah wong hadiah umroh nominale kadang mek 17 juta 20 juta. Kok susah? Mikir slametane bathe sak pirang-pirang. Wis slametane sak sangune ora cukup 30 juta. Hadiahe mek 17 juta. Nono, ini nang dunyo ngopo. Anggitmu nek dadi camat terus penak. Kadang ra iso turu, mikir pajak, ngurung nek pas dipentelengi KPK. Ra penak. Dikongkon delok wong sing sak ngisore. Engko kula sampean iso syukur. Pak, ndek bojo nang ora nrimo nang ngerti belanjani. Engko mau iki. Rarah tapi enak apa-apa saiki mundak kabeh. Angane gak lawae enak ra gelem belanjani rambut jati wong lanang apa. Lama nek ndek bojo model ngono ku Pak ra usah dituturi, nang arah mandi mbok dalili bendal, Pak. Kowe nang candak tangane cek sereten. Mlaku-mlaku dudono wong bambung-bambung pinggir dalan. Engko nek ketok lak terus neblek dodone. Ya Allah, Pak. Pak. Matur suwun, Pak ya, matur suwun sampean gelem ngerabi aku. Apa mau sampean ora gelem ngerabi aku terus sapa sing kalu ambek aku? Kongkon delok wong sing sak ngisore. Mulane sampean sing waras-waras ngono ku, dikongkon sering-sering sapa rumah sakit. Saiki sampean iso guyang-guyu, Bu. Sampean iso sembujung. Isok silo, isok kipas-kipas, isok ambek ngemii, lekek-lekek. Loh, malam ini, jam ini, menit ini, kata tiang sing mboten saged ngguyu. Nek ra ngandel budhal ana rumah sakit, akeh wong dringinging ngono kono. Kok wis gelem ngono sampean? Alhamdulillah, rante dhuwit ya wis sing penting. Loh ya, diomongi kok. Yang penting waras, yang penting sehat. Ya Allah. Mbah paham bahwa orang ini. Mulane nilai wong loro niku ganjarane ra karuan. Sampe nilai esuk 70.000 malaikat do istighfar njalukno sepuro sampean sampai sore. Nek nilai sore-sore 70.000 malaikat do istighfar njalukno sepuro sampean sampai cocok cocok kanggo wong sing ngrasa-rasen wiritan. Jadi golek wong loro nang nilak niliki. Nek gelem delok wong sing sak ngisore akhire iso syukur. Nek syukur niku dadine nriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman ora nriman yo nemen salahe. Zaman nang donya iki ora bondo apa-apa. Nunut Gusti. Wong nunut iki ora usah rewel. Arek nunut nang rewel, nggregetno sing ditunuti to. Misale iki ya, sampean numpak sepeda motor, tek tek tek ampe nang pasar, petuk tangga. Ditakoni, "Nanti, Pak, ana pasar?" "Lah, melok nunut tak yo nang pasar." Nunut, sampean leren, glek. Sampean tumpakno, wong e nunut, areng wis numpak terus sampean mlaku meneh, tek tek tek. Lah kok wong e gremeng. Sepeda motor obrak-abrek ngene. Ngene kaya sik dirumat sepeda ngene iki. Tumpakane atos sing ngene. Pir to linggis ra jeneng. Iki aku nek gak ati-ati iso kesogrok titanus tenan kok. Kira-kira ana wong karek nunut nang omongane ngono ku sampean napakno. Sampean terusno nek mung goncek apa sampean ora trimo don, medun jejeg pisan nek ngono. Karek nunut kakan cangkem lho. Lha kula sampean nang donya iki ya karek nunut, nunut Gusti. Sembarang dicukupi Gusti. Lah kok sik ngrem. Wes, ora usah ngomong eleke, ayo diomongno apike ae. Engko dadine apik. Mergo nek syukur mesti ditambahi la in syakartum la azidannakum. Pokoke dikene nikmat apa ae kapan disyukuri ditambahi terus tambah jenenge barokah. Tambah apik, tambah penak, tambah bahagia jenenge barokah. Dan nek gak disyukuri, ngruweng diomongno eleke, tambah lara, tambah lekrek, tambah nyenyek, jenenge dadi musibah. Wa amma bi ni'mati rabbika. Kula sering matur ten pundi-pundi, apa ae nek disyukuri diomong apike, mesti dadine tambah apik. Kaya nikmat panganan disyukuri, alhamdulillah panganan iki senenganku. Sehat sampean. Aja diwada. Sama norau kadang-kadang onde-onde kok atos sing tengik pisan ngelokno atos tengik tapi entek 14 kuwi sing garakno wetengmu kembung terus mencret ya ngono paham to ora to wong-wong iki Hoi. Hoi. Anak yang ngono, angger disyukuri ya tambah apik. Saman duwe anak Bu ya. Bengi-bengi bareng isak kuwi lho, nang gelem nyekel buku, mbah sinau mbah ora, nang cepet-cepet disyukuri. Alhamdulillah. Anak ibu sinau, ana PR to nak, ana PR to nak. Engko sak buku diwaca kabeh. Mau tenteng ngono. Kadang ora kok anak sampe apik nyekel buku nang dilokno mbek bukane. Ngene iki nang mbok cekal-cekal tok, rambok waca. Eh paling ya dicekal-cekal tok gayane. Anakmu langsung golek gunting. Bukune tiga buntut layangan. Bu. Ya Allah, ya Allah. Wong lanang yo ngono, Bu. Wong lanang sama ngomong apik kok tambah apik. Dajal ya. Bapake sama ngomong ngene, Pak. Bu bojo oleh bu. Saman wis ganteng akas. Padahal wonge yo biasa. Saman ngomongi, saman wis ganteng akas. Mosok to, Bu? Iya. Ketok ae biasa, tapi delok kok. Bojomu tambah akas. Isok nggawa arit, nggawa linggis. Napa-apa dicukiti kabeh. Sampai njepat kabeh sak eneng-eneng. Wong lanang nembok omong eleke, Pak, rupanemu wis elek mbler. Bojomu terus metu omah kluyur kluyur kluyur. No perapatan lenger-lenger sampai dirubung laler. Padha wae kok wong wedok diomong apike tambah apik. Wong lanange ngemedhek. Samane mbah wis ayu sregep. Wong wedok terus masak ampe jentik. Nek ora ya ora tak omongno. Ngomong wedok nek dielokno ngono arusno pawon. Masak mbah-mbah korah-korah nyapu. Apa-apa digodhog iki kabeh. Diarani ayu langsung mlebu jeding wadus resik. Kosokane nganggo watu. Grok grok. Tampenanan mlebu kamar terus ngedep kok sampe tutal tutul ngene tambah ayu wedok nu dilokno rupane melek bler terus glimbung moh apa-apa masak moh nyapu moh mbah-mbah moh anak nangis dijiarno ana adus lho ora gelem wis pe magrib nang adus apa mah wong elek kok adus bareng ben tambah cetho eleke ngenyek wong ora entek-entek la syukur niku tasarrufun ni'mah fi mardhatillah, mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu kepada hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Aku apa nerangno lek nek diparingi nikmat sehat yo nggo ibadah. Iki pun sering diterangno kalih para kiai. Ibadah yang paling pokok yo salat kuwi to. Kane mau ning ngarep pun kula singgung, kok awak sehat aja lali salate. Tenanan niku masalah salat. Nggih Bu nggih. Sedina di absen Gusti Allah ping 5. Teko zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masa ana sing ora teko di absen? Mbah. Terutama sing sepuh-sepuh, nggih Bu nggih. Wayahe salate mboten 5 waktu lek jenengan. Salat 5 waktu iki salate wong Islam anyaran. Lah nek wong rendeng yo salate kudu 7 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. 7 waktu. Ngoten nggih? Kok ora patek nggih to? Lah ngono lho. Tenanan. Lah nek iso jamaah, Bu. Mbah. Kula sampean salati jodone jamaah. Nek ra janak jamaah ki mbok ketrima mbok ora. Gugup perkara kowe kok. Ngadeg kok. Cahe wis turu kok. Mandi-mandi resep Bu. Berarti kayak ngene ya turu. Diterusno mboten niki? Baleni, baleni. Kula sampean nek salat e usahane jamaah. Jodone ya jamaah. Nek ra jamaah mbok ketrima mbok ora. Kenek apa? Wong rendeng. Kuwi nek salat sepurane ya. Aku wani ngarani 95% ngelamun. Gini apa nggih? Padha. Padha. Walaupun nek nglafadzno niat terus di fase-fase ora karuan. Ushen. Ushen. Nawaitu ushen. Fardul. Ushen. Nek takbiratul ihrame nganti melungker-melungker. Allahu akbar. Jajal kok nek wis iftitah kabiro walhamdulillahi katsira. Udan terus iki celengan ra garing tenan. Bosok, bosok. Allah, saya nyaru utang terang. Allah, liman hamid, setor sing disik kaya rantek. Nah, sholat model ngenuka apa ya keterima? Inna Allah tayyibun layak balu illa tayyiban. Allah itu maha baik, Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Ngora keterima, lenek gelem jamaah akeh keterimane. Wong sampean ora khusyuk imame khusyuk, katut khusyuk kok. Sampean ora khusyuk imam ora khusyuk, ana salah sijine makmum sing khusyuk, katut khusyuk kabeh. Sampean ora khusyuk imam ora khusyuk, makmum sitok-sitok ora ening sing khusyuk. Nek gawe barisan sofen lurus rapet, katut khusyuk kabeh kok. Halo, penake jamaah. Apa maneh dadi makmum? Pawenak ora mikir. Makmum ora mikir blas to. Dan abang iki randang, randang. Apa neh iki nang? Hoi. Hoi. Makmum ora mikir to, Bu. Imame ngadeg, melok ngadeg. Imame ngangkat tangan, angkat dhewe. Imame dolin, amin. Imam melungker melok melungker, imam nyengongok melok nyengongok, imam delosor melok delosor. Pokoknya imam ngentut aja melok ngentut. Mumpung rong dibantah. Tangi-tangine dolin amin. Ram mikir wayah rukun masjid iki saiki dipasang AC tibae. Penak ras sumuk ngono iki buku catatan amal itu tulisane. Nama Sumiyati. Alamat Rendeng. Amal salat berjamaah. Terangan khusyuk. Dalam kurung nunut. Penak ya jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Niku nomor pinten, Pak? Iya, iya. Sing kata syukur. Terus nomor loro? Nomor pira? Papat. Mbah, pokoknya nomor pira-pira rasa dihitungi, ora penting. Ya lali kok mbok gugupi ayo. Tawakal nang gone Gusti Allah. Sumende nang gone Gusti. Allahumma sholli ala Muhammad. Deh, aja mek ngandalno usaha tok. Ya karo-karone. Pokoke nek kelas e kula sampeyan iki ya usaha ya ndonga, ya ndonga ya usaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Usaha tanpa doa sombong niku. Kaya-kaya ora butuh Gusti Allah. Ndonga tok tanpa usaha, omong kosong nek kelas e kula sampeyan. Beda karo kelas e sing wis top-top niku. Huh. Ya aja mek ngandalno donga tok ora gelem usaha. Kuwi kok padha karo ana bocah pondok ngono kae lho waya ujian pengen lulus pengen bijine apik lha kok ora gelem sinau to wiritan to iki siji akeh ra lulus e loro mulih ra dadi kiai tapi dadi dukun ya wiritan ya ndonga tapi tetep sinau tetep ngaji ya padha karo ana bapak-bapak pengen duwe anak bojone ra diapak-apakno blas Fatihah to anggar bengi sing wetok wis matang-matang dibuka wetenge sret Al-Fatihah didamoni buh tinggal nyingre sesuk yang ngono neh lumah-lumah buka wetenge sret Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Fatihah ya Fatihah, tapi ya karo dikono eno. Maksude sama nek njaluk apa-apa kuwi langsung sumende nang gone Gusti Allah. Aja jagakno wong. Jagakno wong akeh bresete. Taman arep-arep diapiki karo wong, breset-breset. Wong iki lho kadang diapi ra karuan, balese elek kok. Enten apa mboten? Lho ya tenan. Pokoke nek arep-arep pengen diapiki wong, kuwi padha karo bertepuk sebelah sering air susu dibalas dengan air ditulung malah dikei ati neraka. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang tanduri pari jebul sing tukul suket ora usah hoa-hoa arep-arep nanggone wong wong padha ora isone mulane lek nyuwun apa-apa arep apa-apa arep-arep apa-apa langsung nanggone Gusti Allah sampean njagakno wong asline dosa Gusti Allah ora seneng ngono ora seneng nyen ngapunten nggih ho ngenger ya langsung nanggone Gusti. Kadang enek uang. Saman cok menek rencanane ngenger to, Bu. Ngenger sapa? Ana wong duwe rencana ngenger anak bareng. Saman aku nek tuwa ya ngenger anak sing iki, enten apa mboten? Terusno nek pengen jeplok aku. Nah, saman kok iso rencana pengen ngenger anak, wong urung karuan nek anake saman mati dhisik. Tengkat enten boten anak sing mati dhisik wong tuwa. Ngono kok ape dingengeri iki lho. Emboh. Oh. Akeh wong diramut anak ya gering-geringen. Akeh wong tuwa ora diramut anak ya suwehat kecukupan kok. Taman lek jagakno ngono ku Gusti Allah gak seneng. Gusti Allah cemburu saking sayangi Gusti Allah nanggone sampean. Mulane Gusti Allah iku kepingin sampeane jagakno nanggone Gusti Allah, jaluk nanggone Gusti Allah. Aja jagakno wong, aja ngenger wong termasuk anak, wong anakmu ya wong. Lek kate anakmu mbok jagak-jagakno ngono ku dipedhot karo Gusti Allah, diuklek-uklek karo Gusti Allah. Gusti Allah gak seneng, Gusti Allah cemburu. Aku ki seneng kowe kok. Kowe njaluk apa-apa nang aku. Aja jagakno sapa-sapa, jagakno anakmu, tak uklek-uklek anakmu. Mulane titeni ya. Anak di gua dan kadang karo wong tua biasane mati nomkir wonge. Nek gak ngono anakmu mlewarat uripe ra iso nyenengno wong tua utawa sugih tapi wani karo wong tua nyusahno wong tua. Oke contoh sampean. Umpama bojo sampean ning ngomong ngene. Aku sewayang ambek sampean, aku seneng ambek sampean. Sampean dongakno dik ya aku sehat, aku iso mergawe lancar, aku pengen ngeramut sampean sak teruse. Lah kok terus rungokno to? Terus sampean ngomong ngene jawab. Pak, ora usah mikir nemen-nemen to, Pak. Nek kira-kira sampean ora sanggup ya ora apa-apa. Iki seneng wong lanang sing sanggup ngeramut aku. Kira-kira bojomu piye? Ndi wonge, ndi wonge. Tau klek-kleke lah ngono. Iki Gusti Allah ngono. Hei wong rendeng, aku suweneng ambek kowe. Eh tak cukupi kabeh kebutuhanmu. Lah kok sampean mboten Gusti kula jagakno anak mawon. Ya diuklek-uklek anakmu ambek Gusti Allah. Paham mboten? Mboten lek jagakno wong breset-breset. Eneng bocah lanang gak wanteng gagah gede dhuwur, kuning kulite sak untu-untune pisan. Saking gantenge. Terus pek mantu karo wong sogeh. Diolehno anake, tapi anake sing wetu elek. Neng gelem e diolehno anake elek. Eh ra apa-apa. Bojo elek sing penting mertua sugih, senden wit gedhe. Rumangsane penak dadi mantune wong sugih. Jaga nomor tua sugih. Breset. Breset, breset. Ah, pengeloni bojo lho ora oleh. Kon ngeloni traktor, kon ngeloni diesel. Ya jibrat tuli kok tambah. Keploro. Mulane la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asline apa? Kula sampeyan ora duwe apa-apa. Mergo apa-apa duweke Gusti. Kula sampeyan ora iso apa-apa. Nek iso apa-apa mergo disakno karo Gusti. Kula sampeyan nangger sadar iki. Urip pawenak. Penak pol, sadar nek ora duwe apa-apa, sadar nek ora iso apa. Kula lak nate matur. Uwangi kaya TV, glimbang glimbung. Ya ora metu gambare, ora metu suarane asline kok. Lah TV kok iso metu gambare ana suarane, kuwi mergo nyambung nanggone setrum. Paham? Paham? Kula sampeyan asline ya ora iso apa-apa. Lah kok iso apa-apa mergo nyambung nanggone setrum. Ya wis, maha setrum. Ya iku Gusti Allah. Lah mulane kula sampean nek sadar asline ra iso apa-apa. Umpama kula sampean nuturi anak kok ora digatekno, ya ora sedeh, pancen aku ra iso. Bapak-bapak yang ngono, nuturi bojo nang ora digatekno, ya ora sedeh, pancen aku ra iso. Lah nek wis sadar ora iso, apa-apa aja digarap dhewe nek pengen iso. Piye carane? Ngejak sing iso. Sinten? Gusti nyaut ya. Wong randenge sing wedok-wedok tak akoni, "Oh, ayu-ayu." Pi oon, mangkel aku. Wong dikon nyaut ngono kok abot men. Mulane nek apa-apa aja darap dhewe, mergo kula sampean ora iso. Nek pengen iso ngejak sing iso. Sopo? Gusti Allah. Sehingga kula sampean ape apa dikon maca bismillah, kuwi maknane ngejak Gusti Allah. Apa mangan yo bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan langsung didampingi Gusti Allah, ditulungi Gusti Allah. Apa ngombe yo bismillahirrahmanirrahim. Apa lunga yo bismillahirrahmanirrahim. Lah kadang wong rendeng ku aneh. Apa mangan bismillah, apa lunga bismillah, apa nuturi anak lho kok gak maca bismillah. Darap dhewe. Anakmu yo ora nurut. Mulane eling-eling Bu. Ha ngene apa nuturi anak ngejak Gusti Allah. Woi. Woi. Eling-eling nek apa nuturi anak yo. Nak, Cung, Bu tak ngomong rungokno Cung ya. Napa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak sida piye? Anakmu mesti nurut, mergo kok tarik menarik antara nafsu nakale anakmu karo hidayahe Gusti meneng bismillahe. Bapak yang ngono, Pak. Eling-elingen nuturi bojo solani. Dek, dek aku tak ngomong sedelok ya sama rungokno. Napa to Pak sangane kok penting? Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beres-beres. Eling-eling bungge, taman apa ngelingno bapake yang ngono. Pak, tak enten iki ge esuk. Nang apa? Ya aku ape ngomong, kene to lungguh sedelok. Bareng bojomu wis lungguh langsung A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melek sing lanang raneng. Pak, tetak nonjok apa? Pe diomongi wong kok mah aku krasa ape mbok suwok. Lha ngono ku sampean ketoke lak gagal ku nggih. Hoi. Ketoke sampean lak gagal nggih. Mboten, mboten gagal. Soale sampean wis ngajokno proposal nang gone Gusti Allah. Leh nuturi diterusno karo Gusti Allah. Sampean wis bismillahirrahmanirrahim, wis ngajokno proposal nang Gusti Allah. Ketoke sampean ora sida nuturi. Tapi leh nuturi sampean niku diterusno karo Gusti, garap karo Gusti, beres. Niku carane zikir. Terangno zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki tak terangno nang dindi Bu, kekuatane zikir. Zikir iki asline nyebut maknane. Napa Bu? Astagfirullahaladzim. Diterusno mboten niki? Eh wis. Wong nyebut iya. Wong iki nek gelem nyebut Bu, najan orang ngerti apa sing disebut teko kok barangnya pokok gelem dikir, pokok gelem nyebut orang ngerti ndak kok barangnya taman mubu restoran ya terus karo pelayan ini loh didui daftar menu makanan sedia makanan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 60 jenis terus eneng jenis makanan ini sama raceto tulisannya lontong balap ya apa ke panganan apa masuk lontong balapan karo kucing apa terus sama gelem dikir nyebut nonggone pelayane mas lontong balap ngono tok enteni 5 menit atau 10 menit engko barangnya lak teko ngene iki to lontong balap padahal sampean ra ngerti tapi mergo sampean gelem zikir mergo sampean gelem nyebut sampean zikir nang Allah nyebut nang Allah ra ngerti artine sampean ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Gak ngerti artinya sampean, tapi sampean wis dikir, sampean wis nyebut kebaikan demi kebaikan datang nggone sampean diparingi Gusti. Paham? Paham? Mulane sampean nek ana dikir ra ngerti artinya, rapopo, melok ae. Wis sing mimpin ini kadang ra ngerti kok. Rapopo, Gusti Allah wis ngerti kok. Bingung gue. Woi. Woi, uang ini janji gelem zikir mesti diperhatikan sampe Gusti Allah. Contoh ya, wong sak mene kae cep klekep meneng kabeh. Terus ana mbak-mbak sitok sing zikir nyebut jenengku. Anwar Zahid. Mesti sing tak perhatikno ya sing nyebut jeneng kuwi. Yang lain saya abaikan. Iya sing iku tok, apa Mbak kok nyebut jenengku? Do you love me? Tok meneng kowe. Mulane nalikane tengah wengi, lewat tengah malam banyak orang yang lelap dalam tidurnya sampean dikongkon tangi, terus dikongkon nyebut Allahu Akbar liane gak direken sampai Gusti Allah sing diperhatikan Gusti Allah ya sampean, sing nyebut sampean paham? Paham? Mana? Zikir ini sebutan ini kekuatannya luar biasa barang sing asline randi kekuatan apa-apa begitu dikei zikir begitu dikei sebutan malah duwe kekuatan sing dahsyat kaget ya wis kok. Jenenge dahsyat yang ngono kuwi kok. Mosok kekuatane dahsyat. Banci kuwi jenenge. Dahsyat. Asale ra ndek kekuatan, bareng dikai zikir dahsyat kekuatane. Contoh kertas. Kertas kertas. Kertas iki bahasa Inggrisnya the deluang. Iya deluang. The deluang. Kertas ini orang di kekuatan apa-apa toh? Ya sekarang kuwi kertas paling karo ibu-ibu mau tinggo buntelnya Brambang, buntelnya Lombok karo cah cilik-cilik yang gue keloyopan tapi nek kertas itu didesain terus dikei zikir dikei sebutan 100.000 rupiah malah di kekuatan sing hebat saking hebatnya uangnya sak jane ora gelem nyoblos bareng kena kuwi malah gelem nyoblos. Halo? Paham toh ratu iki? Maneh kain-kain gombal nek wong kene ngarani gombal. Kuwi nilaine apa ya mek klimbrak-klimbruk ora ndek kekuatan. Tapi nek kain iki ya pasangno pinggir dalan ngono kali. Pasangno pinggir dalan terus dikei dzikir, kei sebutan hadirilah pengajian umum dalam rangka syukuran kepala desa dan khitanan bersama mbah sapa ngono. Meneng to kae. Kae bersama mbah sapa ngono. Pengajian umum bersama bersapa lho kain kuwi bareng ana zikire bareng ana sebutane malah ndek kekuatan sing luar biasa iso nekakno wong ribuan ngelumpukno kene mergo kekuatan kuwi padahal asale mok kain ora ndek kekuatan apa-apa bareng dikai zikir dikai sebutan ngono mang karo dipasangi fotone bersapa kae fotone bersapa kae fotone cah kuwi lho. Foto 6 ya ora payu kok. Lho, kuwi iso malah ndek kekuatan sing ora karuan kok. Mulane ya, sampeyan iki asline biasa ra ndek kekuatan apa-apa. Tapi lek ning awake sampean ning jiwane sampean mbok pasangi zikir, mbok templeki zikir, sampean ndek kekuatan sing luar biasa. Paham? Paham? Ning atimu kok ana Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ning atimu kok ana Allah Allah Allah Allah. Dahsyat kekuatanmu. Mbok paham mbok ora ngene iki. Maneh, maneh. Misale ya iki. Wong Rendeng. Ndi desane iki Rendeng ya. Wong Rendeng iki ngadakno ziarah Wali Songo, rombongan numpak bis. Ya mesti masuk numpak geledekan. Pas tekan gone Gresik kena le, nggone Sunan Giri. Aku lo nggih pas teng mriko. Tapi wong kene, wong Rendeng ora ngerti kula. Aku lo ngerti, medun kobe grutuk-grutuk-grutuk. Aku nengeri. Kayak modele kok kaya wong Rendeng ya. Aku nengeri ndelok buruk-buruke le. Sorry, ndelok ayu-ayune, ndelok. Ayu-ayu tapi ireng-ireng. Aku nengeri, kayak modele kok kaya wong Rendeng kae. Tapi wong Rendeng ora ngerti kula. Pas melaku rono gerutuk-gerutuk-gerutuk aku komburi iki zikir nyebut pisan tok Rendeng iki lho wong sak bis melengak kabeh sret aku ora perlu nguntiri gulune sitok-sitok tapi melengak kabeh sret saking kekuatane zikirku padahal jenenge dudu Rendeng tok ana sing Suminah ana sing Sapura ana sing Sundari. Mbok aneh kuwi Sundari. Lho begitu aku nyebut Rendeng kok melengak kabeh. Kene apa? Mergo rumangsa duwe hubungan karo Rendeng. Ada keterkaitan karo Rendeng. Semonoga nek sampean gelem nyebut Allah. Ki malaikat sak langit melengak kabeh merhatiakno sampean. Sopo kok nyeluki bosku? Paham sampean? Wong Rendeng to kuwi. Pengen apa to? Pengen celengan laris. Kan celengan. Gak apa-apa sing penting kelakuane ora kaya celeng. Lah yo mbok kuwi jenenge bentuke macan yo diarani celengan to. Mbok bentuke pitik yo diarani kene apa ora pitikan. Bentuke sapi yo mbok arani kene apa ora sapinan. Kuwi ngulangi medhit. Kelakuane kaya celeng. Lho, kok atos. Celeng iki kelakuane piye? Siji, nek golek panganane dikelumpukno. Kelumpukno sak akeh-akeh. Bareng wis ngelumpuk, diuyui. Tujuan apa? Ben gak direbut celeng-celeng liyane. Wong nyelengi kan ngono kuwi to model. lumpukno, mbok nang cah yatim yo mbedhek kae. Mbok nang masjid dibangun yo mbedhekno kono, bareng tanggane buta sepurane aku ape nyelek dhuwit nggo nambakno anakku ki le lara ngene-ngene. Ngene iki yo padha wae. Ra tak terusno. Lho kuwi kuwatane zikir. Sama nek wis iso ngono, Masya Allah. Ana jalisu man dzakaroni. Dawe Allah nggone hadis kursi. Aku akan selalu ndampingi wong-wong sing selalu zikir nang aku. Cuma sayange, sayange. Wong kene iki luwih milih barange Allah timbangane Gusti Allah. Luwih seneng jajane Allah ora seneng Gusti. Luwih milih rezekine Allah ora milih Gusti. Buktine lek oleh rezeki akeh, lek gawe rezeki akeh sering lali nang gone Gusti. Kok kaya ora trimo to ketok. Kita kei bukti ya. Jawab kudu nanti rambu jawab antemi. Misale umpama iki sampean duwe toko. Umpama ya sampean duwe toko, laris. Tangking laris ya sing tuku sampai antri-antri. Pas wayang ngladeni wong kuwi lho Bu, ana azan asar ke masjid iki. Allahu akbar, Allahu akbar. Rapi ya ora laris lambemu. Ayo saiki jawab. Ngono kuwi lho, sampean milih ndi? Milih masjid atau milih toko? Jujur, masjid atau toko? Salat jamaah atau dodolan? Ganjaran atau duit? Yo ngono kuwi kelakuan. Panjeni wong rendenge tuwek-tuwek tapi kelakuane kaya cah cilik. Piye maksude kelakuane kaya cah cilik? Cah cilik iki luwih milih barang timbang wong. Panjeni ra ngerti, kaya eneng cah lanang cilik ya, umur 3 tahun. Cah lanang cilik umur 3 tahun. Ketok wong wedok wayu andum permen. Ayo nek cah lanang cilik iki milih sing andum atau milih permen? Permen wong ra ngerti. Milih permen mergo ra ngerti. Tapi nek cah lanang umur 50 tahun, milih permen atau milih sing ngandum? Ya cerdas kok. Milih sing ngandum, regane larang sing ngandum. Rasane yo enak sing ngandum kok. Mangkane lek nanti iki tak bedheki, bapak-bapak, mas-mas ini tak bedheki. Saman milih ndi, Mas? Apem. Sek. Ana wong ngomong apem kok langsung milih ndi apem to, Mbak Tri sing pinter gawe apem. Ayo milih apa iki milih apa Mbak Sri jar. Sembah karepmu, karepmu. Lagi nek sampean mek milih apem sampean, sampean duwe apem sak pira iso entek. Iso entek. Tapi lek sampean milih Mbak Sri sing pinter gawe apem, walaupun apeme sampean wis entek, Mbak Sri sik duwe. Mbak Sri gawekno neh lho sik iso, butuh sepira wae digawekno wae. Kowe apa butuh apeme Mbak Sri dhewe? Guyu to. Lha sampean nek meng milih pangkat, milih donya, milih duit, sak pira pangkatmu, donyamu, duitmu, iso entek kok. Tapi lek sampean milih Gusti Allah sing duwe donya, walaupun pangkatmu, donyamu, duitmu entek, Gusti Allah gawe none sik iso, Gusti Allah ngekeki none sik iso. Paham? Iki ilmune para kiai, mulane kiai ra tau kentekan donya. Lha mergo kiai iki luwih milih Gusti Allah timbang donya. Kowe tuman ana kiai kentekan donya. Ketakraan golek penggawean tuman ana kiai nyolok kodok, golek bekecot, terus golek tekek, dodol kokek, kokek, kokek, reneng. Tapi uripe masalah donya kecukupan, omahe api, kendaraannya api, mangan enak, walaupun dikei wong. Yuk nanti-nanti dihormat, lo tekoy, kawal karo banser, polisi, tentara. Ini ki yo dirasani mbok wong rendeng, alah gayane dikawal greng. Yuk sepurane Bu, kula umpama kok lewat kene, wis tak gosong kabeh awakku. Bolak-balik ngalami ngono kuwi. Mulane matur suwun sahabat banser. Aku diselempet nutup pawon-pawon. Ngguri-ngguri matur suwun. Iki ya banser, banser iki sampeyan mlebune swarga barengi kiai. Nah saiki ngawal kiai tekan lokasi ngaji, sono akhirat awal kiai mlebu swarga ya banser-banser ngono kuwi. Tenanan kuwi. Halo. Nek katik diliwatno kene ta gosong-gosong. Sing dicethoti, sing ngene sing ngene. Modele wong wedok-wedok iki nek ketok aku gemes ngono modele. Mbah ngono. Terutama sing rondo-rondo kuwi. Ngene iki ana sing ngrasani. Kok malah nggo ganteng ya wong edok. makasih. Rang aku mencene yang ngono tenan kok. Padahal gek pian sik gelek ngajeni kene ketok jembures nang ireng. Wis sik luwung kuwi. Lah no kaset-kaset kok ketok wireng ngono ya. Kasih. Niki panitiane sentimen kok. Mosok golek fotoku sing ra mangap ra eneng. Mangkel aku. Lah wis. Duh kok jam 11. Terus Pak Lurah ngapunten wargane jenengan njaluk terus. Maksudnya njaluk tambahan waktu. Niki cara gawe celengan lembur jenenge. Lembur kan yo hitungane dhewe. Takoki lurahmu sanggup ngekei lemburan to ora? Karo eneng lemburan sing kepeluk tangan iki ora urun kok. Wis wis. Ngesek iki masalah anak. Iya ya, iki tak sampeno nang ndi aku mek baleni ngono ae. Cuma nang renteng kan urung. Anak itu investasi donya akhirat. Akeh wong mlebu swarga ya perkara anak, akeh wong mlebu neraka ya perkara. Nah, wong ra duwe anak niku susah ngene apa nggih? Sing banter to cah, ra duwe anak niku susah ngene apa nggih? Kowe to sugih ra karuan nang ra duwe anak nelongso, bingung. Saking bingunge kadang sampai alate diperiksa-periksano. Eh mbok menawa madhepe kurang incer to. Kurang jebobok to kurang atos. Wah kurang lincip. Eh sak karepmu. Sing jelas susah. Tapi duwe anak kok nakal, luwe susah neh. Wong ngrumat anak nakal iki penak ngrumat pedus nakal kok. Nggih mboten? Nggih. Lah sampean duwe pedus nakal aras-arasan ngrumat. Kekno wong yo akeh kok sing gelem ngrumat. Mbak, gelem ngrumat pedus, Mbak. Gelem, tapi pedusnya nuwakal ra apa-apa, kene tak rumate. Seneng. Dol yo dadi dhuwit, dibeleh yo nyenengno tangga. Tapi lek anak nakal, mbok kekno wong, sapa gelem? Kok ngrumat wong ketok iku kudu nyiset mata kok. Turi mbantah. Lho, didol ra payu. Dinjarno urip isini-sini wong tuwek. Dikon minggat, ra ngarah budal. Diguak balik utawa metingkring tok kene. Ning kuwi cahe kuwi. Apa dipateni? Dosa. Apa dipendem? Wong bocah sik plorak-plorok ngono. Wis kadung metu le, apa dibalekno menjero neh. Dalane wis ora sedeng. Lah sakmono ndase tok. Kayak nyedehno wong. Mulane Bu, Bu. Lah iki penting, rungokno saiki. Anak wong kuwi ra padha karo anak kewan. Wis suwe jare. Maksudku ngene. Sik to. Taman nek ndek anak kuwi aja padakno anak kewan. Bu. Ndek rungokno sik sedelok iki penting. Soale masalah anak iki sampean, bapake mek panitia petingkringan tok. Taruh jawane wong lanang. Piye dadine anak iki sampean? Bu. Hebat. Saya aku takon sik wong lanang ambek wong wedok iki apik endi? Sing lanang kok meneng to, wong lanang ambek wong wedok iki apik endi? Apik lanang. Kene apik wedok ya mbok. Nek aku ya, nek aku nilai ketoke kok apik wong wedok. Oh. Saiki buktine, omah ditinggal wong lanang karo omah ditinggal wong wedok, lak beda. Omah ditinggal wong lanang rong wulan, aman, resik tetep rapi, tetep beres. Jajal omah ditinggal wong wedok rong minggu. Kaya kandang jaran. Tenan kuwi. Anake Pak Dudo karo anake Mbok Rondo, ya dunung anake Mbok Rondo. Anak Mbok Rondo ya iso sekolah, iso mondok barang ngono. Awake ya resik, klambine rapi, wangi. Anake Dudo, rakodanan ya ora adus. Kok apik wong wedok. Halo. Organisasi opo ae? Cekel wong lanang karo dicekel wong wedok. Kuwi luwih gedhe nek dicekel wong wedok. Dadi wong wedok terbukti dekno barang sing cilik ngono ya asale. Cekel wong wedok iso gedhe. Organisasi lho organisasi. Ora mek ngono tok. Wong mati cekel wong wedok iso urip kok. Alah ngono kene tak cekele engko lak urip. Kompor iki lho kompor. La haula wala quwata illa billah. Wis mbok sakarepmu sakarepmu. Awake wong lanang ambek awake wong wedok apik endi? Wong wedok ra ngandel. Joko lanang gedhe, to ki le. Bengi-bengi turuna gerdu ijen. Ya sepi. Reneng wong butuh merek. Perawan wedok gede, bengi-bengi turuna gerdu, rewam. Menarik mergo. Mulane wong wedok iku ya, wanita itu tiang negara. Nek wong lanang tiang jaler ngono to. Maca Quran wong lanang karo wong wedok luwes sregep wong. Poso sunah Senin Kamis wong lanang karo wong wedok luwes sregep wong. Pengajian saiki lho dadi bukti jamaah lanang karo wedok akeh. Ayo nang ngomong lambemu. Aku gak kok mbelani wong wedok iki fakta kok. Fakta kok. Ngono lho. Wiridan kuat wong wedok, maca Quran kuat wong wedok, poso sregep wong wedok, ngaji sregep wong wedok. Tapi kena apa penduduk neraka sing akeh kok wong wedok. Kuwi tibake akeh-akeh wong wedok ora iso njogo cangkem. Apa perlu ya cangkeme wong wedok dikeki rek. Iki nek ngomongi ben rontok eneng apa ngomong srek, aneng-aneng nek bar krek ngene maneh. Nek ra ya rontok aman nek ra. Piye cah wong seloro nemen lho sik iso ngoceh lho sik iso. Padahal wis lara nemen lho wisan. Lah iya kok apik kok ora tilik. Dal jek lara tak tiliki, lha ngene aku ya rung ditiliki belas. Mbah wong apa pancene dudu wong aku ya. Eneng wong saiki kudu ireng kok. Wis, Bu, Bu, Bu. Ngene maksudku, waduh iki ngaji rong jam. Pak Lurah tambahi Pak Lurah. Jame iki lho, wargane jenengane rewel-rewel. Saman kok betah dadi lurah rong periode? Ndek ingon-ingon model kaya ngene. Ora aku ora sanggup kok. Mulane aku moh kon jago lurah moh. Ket biyen moh. Pak lurah, aku dikon nyalon bupati ora kutrakut. Aku ngene ae tak telateni renes ora karo ana. Lah wong dadi lurah iki lho. Ambok apike 1000, eleke 1 niku sing ketok. Eleke ra karuan nang eling niki. Masyarakat e duwe gawe ngene kuwi dadi bakasan. Enggak cocokan. Lurah menyang nang gunem to ora? Pira sak Allah. Mulane aku serah sanggup kuntutnya dadi lurah ya Mas. Mah, pengkoke ombo entah ra kudu. Ngene ae penak. Bu, Bu, Bu. Cek tak baleni. Anak uang ora padha mbek anak kewan. Mulane anakmu aja padha nang. Sampe nek duwe anak aja mung trimo dipakani wareg, disandangi rapet, turu nang nggon anget, tarjete ben sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Penting kuwi. Penting, semangat posyandu ya penting. Ono nyanyian itu Bu, apal to rantuke? Aku anak sehat, tubuhku kuat. Ta iki lah apal sik meneng aja cepet-cepet. Aku anak sehat, tubuhku. Ayo to Bu, terus mboten? Nyaut, aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi lalu diberi ASI, makanan bergizi dan imun. Terus berat badanku. Aku yang anakan wedus. Anakan pitik bareng ngono kuwi. Berat badanku ditimbang selalu. Kayak daginge akeh lemu didol bati. Nek anakan wong ya ora cukup berat badanku ditimbang selalu. Anakan wong kudu ilmu akhlakku dibimbing selalu. Ngono maksudku. Ngene akeh opo lagu-lagu sing aku ora seneng tak kritisi. Ben didandani mek wong-wong. Soale menurut aku ora ono nilaine, ora mendidik blas. Lagu ngono. Sampe nek ngulangi nyanyi nang gone anek aja ngrejeplak. Sing ono maknane to. Teng cah sek cilik sek bayi diulangi mbujuki yo. Kene nek aran mbliduki to yo. Sek cilike diulangi mbliduki yo. Sek bayi padahal diulangi mbliduk. Dadi pangku dijak nyanyi tepuk ami ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu mbliduk. Bayi sak donya yo siang malam yo mimik susu. Anek siang makan nasi kalau malam neritik golek susu kuwi sapa? Lah iya. Wong nyindir pak ana ngarepe anak. Lagu apa ngono wis ora bener. Mbok sing ana nilai pendidikane jajal diganti ngene saire lak dadi apik. Tepuk ami ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu kan apik to. Timbang gak mengkae lek tepuk ami ami, belalang kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam mimik cucu. Apa sampai di demek nak cucu? Ia masih ngerti nak cucu, bukan nak teh ini. Ia masih ngerti genah gini. Pak ami ami, belalang gubu-gubu. Besok jadi punyai. Sekarang ngaji dulu. Nah apa itu? Hei, hei, ami ami, belalang gubu-gubu. Nak pengen disangoni. Sekarang ceramah dulu. Nah kan apa itu? Bes. Lagu apa nu? Entah cilik kadang diulangi kurang ajar. Hari Minggu ku turut ayah ke kota, turut ayah tuh naik delman istimewa ku duduk di muka, muka ayah kok didudukin, ngoraine pae kok dilungguin, lagu apa? cilik aku diulangi serang ke kiri, serang ke kanan. Ihdina siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lha kok mbok ulangi, serang ke kiri, serang. Anakmu tukang serang akhirnya. Lagu apa ngono wis. Woi, ra cocok karo mertua wedok yang ngono. Putune diulangi nyanyi, burung kakak tua. Hingga di jendela, nenek dah tua, giginya tinggal dua. Kowe ra seneng karo mbahe ora apa-apa tapi aja anak mbok elok-elok nong. Mbok sing apik ginyo sairane. Burung kakak tua terbang ke udara, nenek tambah usia, ngajinya luar biasa. Lho kan apik to. Dibangke kaya ngenyek iki jenenge. Kuwi burung lagu burung hantu iki tambah ra geduga aku lho. Lagu kuwi siji gak masuk akal, loro pelecehan. Jajal. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Lagu apa? Kita tak dudono kayaknya, lagu ini ra masuk akal. Matahari terbenam, hari mulai malam. Wayah maghrib tuh, hari terbenam, ghurubus syamsi, hari mulai malam, wayah maghrib. Di mana-mana terdengar azan kok. Lagi terdengar burung hantu. Eneng to piye magrib-magrib kok burung hantu manggung gitu. Lek magrib-magrib kok burung hantu manggung, wi burung hantu pikun. Ora eneng wis to golekno sak donya. Suaranya merdu. Mulai gak apan burung hantu suarane merdu mulai gak apan. Jenenge hantu medeni wong, wong bento lo ngerti. Nek burung hantu ki medeni. Sing merdu suara azan. Lewong sing azan kok dipadakno mek burung hantu. Nek azan ngene pisan. Ya azan model endi? Sak donya ki azan ya padha to, Bu. Mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Wong kuwi syariat ya ora oleh dirubah niku ya ora oleh. Kabeh azan padha, lamun beda ki mek lagune sing versine beda-beda. Ya Arabik kono gayane ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Ono nek model Jakartaan ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Nek model Kanor lho ya Allahu Akbar biasa lagune, gak aneh-aneh. Allahu Akbar Allahu Akbar. Anak model rendeng. Ya ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sing ngenyek sapa? Kowe nek pengen bukti sesuk subuh rungokno. Ka masjidmu iki lho. Rungokno. Kowe bantah kowe. Alagak penak kok mulai tarhim wis ketara penak kok. Assalamu wassalamu alaikum ya imamal mujahidin. Penak wong radio. Sing disetel kuwi radio. Assalamu wassalamu alaikum radio. Ya nasiratul huda ya khairu khalqillah radio bareng azan ya as-salatu khairum minan wis watuk watuke katut azan. Eh ngomong ngenyek neh. Wong aku mbiyen yo tau nginep nang masjid kene kok. Nang kita ora tau. Mbiyen tau aku nginep nang masjid Rendeng. Sing azan mbok sik urip ora wong. Nggih mbiyen yo sabaku kene iki kok sik luyuran dolan-dolan ngono. Gelek aku sapa kene. Yo ora dikeki berkat. Yen wis saiki aja padakno. Hoi. Woi, lagu ini mbok yo. Waduh, ki waktu nengi rong jam tenan. Iki syutingannya dari pirang keping si jenengi, keping piro. Hei, terus napa ten? Dajjal wis sire diganti sing apik. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, mari kita salat. Apik to timbang tenang. Lah wis. Bu. Nah, anak benepat kuwi kudu dibekali ilmu, sing bedakno menungso karo kewan ilmu. Iki nek ten pundi miki tak sampekno, ilmune telu niki sing penting siji ilmu agami, loro ilmu presi, telu ilmu kreasi atau bela diri. Ilmu agami carane ngaji aja sampe anake ra ngaji. Cukup pakane sing goblok, anake aja sampe goblok. Ten bung nggih. Nah, berarti bojomu goblok tenan. Iki piye Pak digoblok-goblokno. Artinya setiap orang tua kan berkeinginan agar anak lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Ilmu profesi sekolahno, sak dhuwur-dhuwure sampe dadi sana. Pokono SAG sarjana agak gimana gitu. SAG sarjana alam gaib, sarjana agak gendeng. Sakarep lah apa sampe duwe titel MM, mumat-mumet, mutar-muter. SPD sibuk polahe dhewe. Nek iki titele endi mau sae? Lah kuwi titele IR, ireng rata. Kuwi nggo golek ilmu profesi. Nah, ilmu kreasi melalui realitas kehidupan, didik secara realitas. Oke, kayak ilmu akhlak, gitu nggih. Bu. Kene agamane kuat dadi takwa, profesine hebat dadi cerdas, kreasine top dadi kreatif, anakmu kok dadi ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Qalbiyah, aqliyah, jasadiyah. Pinter olah rasa, pinter olah rasio, pinter olah raga. Atine tertib, uteke lantip, tangane yo urip. Ngerti pinter tur yo prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir nek ndek musuh wani melintir. Iki ngapalo sik ngene iki kanggo temen ngapalo. Yo, kowe nek duwe ilmu agami, anakmu iso ngapunten. Atine didandani, engko kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Nek duwe ilmu profesi, iso kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Nek duwe ilmu kreasi, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jadi ono kerja keras, ono kerja cerdas, ono kerja ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek mau kerja nggae otot, kerja keras, oleh rezeki mau pas. Tapi nek kerja otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Era ngandel tak buktekno. Kerjain nek nggae otot jenenge kerja keras, rezekine mok pas kaya sapi kaya jaran. Kuwi kerja keras wong kerja otot, sapi dikerakal oleh sedina ya pas sakmono kuwi. Jaran kon narik dokar, kerja keras pakai otot, oleh ya mek pas sakmono kuwi. Tapi nek kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh, kerja profesi dokteri kerjanya profesi cerdas, padahal terima tukang cubles, tapi rezekinya lebih luas. Bandingno tukang cubles nek kerja otot kerja keras, tukang ngebor sumur kuwi. Rezekine lak mok pas. Wis suntike gedhe, gawanane abot melet-melet mobat mabit ra karuan. Panas keringeten, rusuh campur lemah, sing dicubles atos, bras-brus bolak-balik ra nyumber banyune. Sedina ya pas 100.000. Lah nek sing kerja profesi cerdas kaya dokter, cublese cilik. Gawanane enteng, gone resik, bersih, adem, ambune wangi, berase. Oh, sing dicubles empuk. Albokong. Mbak ping pisan tok, jus sak munine dibayar uang. Muni 500 ya dibayar 500, muni 700 dibayar. Dalam sejarah belum pernah terjadi ana dokter dinyang. Masa ana dokter ditakoni, "Pinten Pak Dokter? 700.000, Bu. Masa mboten asal kirang, Pak?" 300 mawon nggih, eneng rezekinya lebih luas mergo kerja cerdas. Apa maneh kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Jamin Allah rezekinya tak terbatas. Contohnya kiai. Bukti kok rezekinya tak terbatas. Enek. Ora tau kentekan. Ape-ape kabeh omah ape ngene bojone ayu. Delok kiai-kiai ora pamer kok iki. Bojone kiai iki rata-rata ayu. Mungkin yai bujurnya kok elek yuk nasib. Karena nasib kuya yang hiburannya emak bujur tak neng elek pisang. Ya staqabbalallahu minna wa minkum. Staqabbal ya kar. Mulanya gusya Allah adil. Yai wih tiga ibu jo. Ayu. Lah sampean kok gak dirapi kiai, mergo rupamu ra standar. Mangkel ya wis kok. Ngene anak-anakmu kayak ono kuwi, engko iso wis rong jam wis anakku moh kon tambahi. Wis. Nyuwun pangapunten. Nggih, didongakno. Sing penting Pak Lurah niki nyuwun pendonga saking panjenengan. Mugi-mugi saged amanah. Mugi-mugi dipun paringi kekuatan zahir batin leh ngemban tugas sebagai pelayan dan abdi masyarakat bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Muga-muga ditebihaken saking sedaya fitnah, muga-muga dipun paringi kekuatan zahir batin, dipun bimbing kalih maunah lan hidayahipun Allah saged mengantarkan warga Desa Rendeng menjadi lebih maju secara adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan sesuai bingkai firman Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Niki wau kalih Beb Musin kula dibisi rong jam ngajine. Ya teki rong jam kok piye sak muni-muniku. Pamila saking menika nyuwun kanthi sanget berkahipun Fadilatul Habib Muhsin As-Sagaf untuk memimpin doa di majelis yang mulia malam hari ini. Ibu Bapak nyuwun tulung ampun kundur rumiyin, ampun bubar rumiyin sak derengipun doa. Kula estu sedaya kekirangan, sedaya kelepatan nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.